Indonesia, tanah airku, tidak lupa seumur hidupku. Tanah airku Indonesia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Indonesia.